Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di majelis ini melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita masih pada bab yang ke-16, babu syafa'ah, bab tentang syafaat. Kita telah menyebutkan atau membaca apa yang di sebutkan oleh al-musannif rahimahullah, demikian pula pensyarah Syekh Abdul Rahman al-Syekh rahimahumullah, beberapa ayat-ayat terkait dengan syafaat. Surat Az-Zumar ayat 44, Qul lillahi syafa'atu jami'an, katakanlah milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Demikian pula suratul Baqarah ayat yang ke-255. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Demikian pula surat An-Najm ayat yang ke-26. Di mana Allah berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yirda. Dan betapa banyak atau berapa banyak para malaikat di langit tidak mampu, tidak mencukupi syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan bagi siapa yang Allah ridhai. Beberapa ayat-ayat ini dan yang semakna dengan ini menjelaskan tentang permasalahan syafaat. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Hakimun Alim, Maha mengetahui, maha bijaksana. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari syariat ini merupakan perkara yang terbaik bagi hamba. Salah satu prinsip yang penting yang harus diyakini setiap muslim dan muslimah bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam syariat ini pasti terkandung padanya kebaikan dan kemaslahatan, baik yang sifatnya menyeluruh, utuh seperti tauhid, atau yang kebaikan dan kemaslahatannya dominan, mendominasi, meskipun ada sedikit katakanlah kemudaratan, Naam. Bagi yang mengamalkan, seperti katakanlah puasa Ramadan, ada rasa lapar yang dirasa, rasa haus yang diderita. Naam. Haji ke Baitullah, rasa letih, harta yang dihabiskan. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Meskipun ada kemudharatan, ada kesulitan yang dihadapi, namun dikarenakan begitu besar manfaat yang terkandung di dalamnya, maka Allah perintahkan, Allah syariatkan. Sebaliknya demikian pula, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dari berbagai larangan-larangan pasti terkandung padanya bahaya dan kemudharatan bagi hamba. Baik yang sifatnya utuh menyeluruh seperti kesyirikan, atau yang sifatnya mendominasi, ya, seperti katakanlah khamar, judi. Ada sedikit kesenangan, ada sedikit manfaat bagi manusia, tetapi dikarenakan kemudaratannya yang begitu besar, yang lebih mengalahkan manfaat yang sedikit, maka syariat ini mengharamkannya. Allah Hakim, Allah bijaksana, maha bijaksana, maha alim, mengetahui apa yang terbaik buat hamba. Di dalam beberapa ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang syafaat. Nah, sehingga butuh untuk hamba ini pelajari dan ketahui, ya, agar jangan sampai terjatuh ke dalam kesalahan, kekeliruan di dalamnya, sehingga menyangka bahwa amalannya amalan yang benar dan baik, tapi pada hakikatnya iyadan billah dia melakukan sebuah pelanggaran syariat yang itu merupakan dosa yang sangat besar, yaitu kesyirikan. Sebelum kita lanjut pada ayat berikutnya surat Saba, penukilan dari Syekh Sulaiman bin Abdullah fit Taisir, beliau mengatakan, "Fi hadhihi al-ayat min ar-raddi 'ala man 'abada al-mala'ikata was-salihin li syafa'atin aw ghairiha ma la yakhfa." Kata beliau rahimahullah, pada ayat-ayat ini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang menyembah beribadah kepada para malaikat dan orang-orang saleh karena ingin mendapatkan syafaat mereka atau karena tujuan lain, di mana penunjukan bantahan itu tidak tersamar dalam ayat-ayat ini. Allah nyatakan, kulillahi syafa'atu jami'an, katakanlah milik Allah lah syafa'at itu seluruhnya. Nah, Allah yang berhak menetapkan, menentukan siapa yang Allah izinkan untuk memberikan syafa'at dan siapa yang tidak, karena itu merupakan haknya. Nah, hamba ini tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan siapa yang pantas dan boleh untuk memberikan syafaat. Lalu kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan kriterianya, yaitu seorang yang diizinkan untuk memberikan syafaat adalah seorang yang Allah telah mengizinkannya karena Allah hendak memuliakannya. Demikian pula yang diberikan syafaat adalah orang yang Allah ridhai karena dia merupakan ahlu tauhid. Allah SWT menyatakan, "Wa kam min malakin Fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya'zanallah liman yasha'u wa yirda. Betapa banyak para malaikat di langit tidak mampu mencukupi syafaat mereka kecuali setelah Allah izinkan. Ini syarat yang pertama. Bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Ini syarat yang kedua. Allah izinkan kepada yang akan memberi syafaat dan orang yang diizinkan, orang yang ditujukan syafaat itu adalah orang yang Allah ridhai, yang Allah kehendaki. Dan Allah tidak meridhai kesyirikan dan kekufuran. Wala yadha li ibadihil kufur. Allah tidak ridha kesyirikan atau kekufuran pada hamba. Lalu beliau melanjutkan. Fa'in qalal musyrik. Kita potong, ada ungkapan atau penjelasan beliau setelahnya, namun kita sebutkan mahalus syahid. Fa'in qalal musyrik. Kalau ada seorang yang melakukan kesyirikan, berdalih. Ana a'lamu annahum la yashfa'una illa bi'idni. Kata dia, saya tahu. Mereka-mereka ini, mereka yang dimaksud adalah orang-orang atau pihak-pihak yang didatangi, yang dia datangi untuk menyampaikan kebutuhannya. Datang ke kuburnya untuk meminta hajat, kebutuhan. Nah, datang ke tempat yang dikultuskan untuk menyebutkan keperluannya agar kemudian bisa tercapai, terlaksana, terwujud. Saya tahu, kata dia, mereka ini tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Lakin ad'uhum liya'zanallaha lahum fi syafa'ati li. Tetapi aku berdoa kepada mereka, aku minta kepada mereka. Nah, padahal doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu ibadah. Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan ijabahi doa kalian itu. Allah perintahkan hambanya untuk berdoa kepadanya di dalam ayat ini. Salah satu tanda sebuah amalan itu dikategorikan ibadah, kalau Allah perintahkan, kalau Rasulullah SAW perintahkan. Apa yang Allah perintahkan, apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW, menunjukkan Allah ridha kepada amalan itu. Sehingga amalan itu adalah amal soleh, adalah sebuah ibadah. Dan ibadah itu tidak diperbolehkan, tidak diizinkan untuk diperuntukkan kepada selain Allah. Tidak boleh ibadah itu diberikan kepada selain Allah. Dan itu sepakat kaum muslimun di atasnya. Nah, yang menjadi hal yang tersamarkan hanyalah apakah sesuatu itu tergolong ibadah atau tidak. Itu yang kadang sebagian manusia tidak memahami tentangnya. Hanya saja mereka semua sepakat ibadah tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah perintahkan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Berarti doa itu ibadah, karena Allah perintahkan. Seorang akan dapat pahala jika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia katakan, lakin ad'uhum liya'danallah lahum fi syafa'ati li. Tetapi aku berdoa, aku meminta kepada mereka ini, orang-orang yang sudah meninggal tadi, orang-orang yang dianggap wali atau orang soleh tadi, aku berdoa, aku meminta kepada mereka agar supaya Allah izinkan mereka untuk memberi syafaat kepadaku. Coba lihat, dia ingin mengkaburkan, ya, mengkaburkan hakikatnya. Tidak mau dia dikatakan perbuatannya itu syirik. Tidak mau dikatakan bahwa itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, dia akan menggambarkan itu merupakan bentuk pemuliaan, penghormatan kepada orang soleh dengan datang ke kuburnya lalu meminta perantaraannya untuk menyampaikan kebutuhan kepada Allah. Ini seperti ini. Kata dia, aku meminta kepada mereka untuk Allah izinkan mereka agar bisa memberi syafaat kepadaku. Qila, maka dikatakan, dijawab kepadanya, fa innallaha ta'ala lam yaj'al asyirka bihi wa du'a'a ghairihi sababan li'idznihi wa ridahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kesyirikan, perbuatan syirik kepadanya, dan Allah tidak menjadikan doa kepada selainnya itu menjadi sebab Allah izinkan dan Allah ridhai sesuatu itu. Itu bukan sebab Allah izinkan. Ya, yakni yang menjadikan Allah ridha adalah tauhid. Ibadah hanya kepada Allah. Itu yang menyebabkan atau yang menjadikan Allah ridha kepada hamba. Bukan malah kesyirikan, karena Allah melarang kesyirikan. Lain asyrakta la yahbathanna 'amaluk. Kalau engkau dalam Al-Quran, kalau engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, sungguh akan batal amal-amalmu. Nah. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min anshar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan, Allah haramkan atasnya jannah, dan tempat kembalinya adalah jahannam, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Na'udzubillah. Maka perbuatan dia yang dia katakan itu untuk mendapatkan izin dari Allah agar Allah izinkan mereka untuk memberikan syafaat kepadanya, maka dijawab itu bukan sebab yang menjadikan Allah izinkan perbuatan hamba. Bal dzalika sababun li ghadabihi. Bahkan itu, perbuatan itu merupakan sebab datangnya kemurkaan Allah, kemarahannya. Wa li hadza naha an du'a'i ghairihi fi ghairi ayatin. Oleh sebab itulah Allah melarang hamba ini untuk berdoa kepada selainnya, kepada selain Allah, tidak pada satu ayat, sekian ayat Allah larang hamba ini untuk berdoa kepada selain Allah. Kaqawli, seperti firman Allah, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadamu dan tidak dapat memudaratkanmu. Ini sifat, sifatun kasyifah, ya. Artinya selain Allah itu tidak mampu memberikan manfaat atau menolak madarat secara tersendiri. Bukan kekuasaan mereka. Nah, Allah lah yang menetapkan dan yang menentukan. Nah, hamba ini boleh jadi melakukan berbagai sebab-sebab penjagaan terhadap sebuah madarat, tetapi kalau Allah kehendaki akan terkena dia. Ya. Nah, wal waqi' syahidun bihi. Kenyataan yang terjadi di masa-masa kita ini itu sebagai saksi. Berapa banyak orang-orang yang sudah menerapkan aturan-aturan protokol, ya. Nah, tetapi qadarullah ma syaa fa'al. Musibah itu, wabah itu mengenai atau menimpa mereka. Nah, wal aksu kadzalik. Demikian pula sebaliknya. Nah, Kalau Allah telah menetapkan seseorang itu tidak terkena kemudaratan, tidak ada satupun makhluk yang mampu menimpakan mudarat itu kepadanya. Nah, dalam wabah ini saja coba perhatikan, berapa banyak orang-orang yang tidak mengindahkan aturan-aturan protokol yang sudah diperintahkan oleh pemerintah. Nah, tapi subhanallah, gak sakit, tidak terkena wabah. Bukan berarti boleh, ya. Nah, dia tentunya salah, telah bermaksiat, ya, menentang pemerintah, dan dia berdosa, berhak mendapatkan hukuman, ya. Nah, kalau Allah tidak merahmati. Tetapi maksudnya seluruhnya kembali kepada ketetapan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki kekuasaan secara tersendiri dalam memberikan sebuah manfaat untuk pihak lain atau menolak sebuah kemudaratan yang akan menimpa. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhur. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan tidak pula memudaratkanmu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau engkau melakukannya, engkau berdoa kepada selain Allah, ya, engkau tetap melanggarnya, maka kalau begitu engkau termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Berbuat zalim yang dimaksud di sini kesyirikan. Inna dhulma linnasyirka la dhulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang amat besar. Minadh-dhalimin, termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Iyadan billah. Lalu beliau menyebutkan penjelasannya. Fatabayyana, maka jelaslah dengan penjelasan ini, dengan ayat ini, anna du'a salihin minal malaikati wal anbiya'i wa ghairihim syirkun. Maka jelaslah dengan ayat ini bahwa berdoa meminta kepada orang-orang saleh, makhluk yang saleh, baik dari kalangan para malaikat ataukah dari kalangan para nabi atau selainnya dari manusia yang saleh yang dianggap wali, berdoa dan meminta kepada mereka syirkun. Ya, padahal mereka telah meninggal. Padahal permintaan itu hanya khusus Allah yang mampu. Tapi dia minta kepada mereka ini. Ya, maka itu kesyirikan. Kama kanal musyrikun al awwalun, sebagaimana kondisi kaum musyrikin terdahulu seperti ini. Nah, yad'uhum liyashfa'u lahum 'indallah. Mereka berdoa kepada orang-orang yang dianggap saleh, ya. Waddan suwad suwa yaghus ya'uq nasr hubal lata'uzza manat. Orang-orang atau makhluk, ya, yang menggambarkan, ya, seorang yang dekat, ya, makhluk yang tidak bermaksiat, apakah orang soleh, ya, ataukah minimalnya pohon atau batu yang tidak melakukan dosa. Nah, tapi penggambarannya adalah penggambaran orang soleh. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sama seperti dahulu. Ya. Fa ankara Allahu alaihim dzalik wa akhbara annahu la yarda wa la ya'muru bihi. Allah Subhanahu wa taala ingkari perbuatan mereka itu. Dan Allah beritakan bahwa Allah tidak ridha dan tidak memerintahkan mereka untuk melakukannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban. Allah tidak perintahkan kalian. Itu tadi yang jadi alasannya. Dia ingin minta kepada orang-orang yang telah meninggal tadi agar supaya Allah izinkan mereka untuk memberi syafaat kepada dia. Ya, maka Allah sebutkan, wala ya'murakum, Allah tidak perintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi. Para malaikat dan para nabi saja makhluk terbaik yang Allah ciptakan, tidak boleh untuk dijadikan sebagai arbaban, sesembahan selain Allah. Apalagi makhluk yang di bawah tingkatannya dari keduanya, manusia. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun, apakah Allah akan perintahkan kalian kepada kekufuran setelah kalian berislam? Berarti meminta kepada selain Allah merupakan bentuk kekufuran, kesyirikan. Allah tidak redha. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi salah satu pelajaran penting. Bertambah atau berganti zaman itu tidak berarti terputus atau berhenti sebuah perbuatan dosa atau kemungkaran jika generasi-generasi setelahnya tidak memahami dan tidak mengetahui hakikat perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Dari sinilah pentingnya ilmu. Nah, nanti insya Allah akan kita lewati pembahasan, ya, penafsiran ayat kaumnya Nabi Nuh yang mereka menyembah sesembahan selain Allah, Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Di antara sebab yang menjadikan mereka terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut, wanusihal ilmu, dan ilmu itu telah dilupakan. Masa berganti, waktu berganti, muncul generasi-generasi yang tidak mengerti hakikat apa yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya, mereka pun melupakan ilmu, lebih tersibukkan dengan perkara dunia, sehingga mereka melupakan tauhid, perintah ibadah kepada Allah. Na'udzubillah, mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Kesyirikan pertama yang terjadi di waktu itu. Nah, sampai kemudian masa terus berganti. Di masa diutusnya Rasulullah SAW, kesyirikan terjadi. Mirip, sama hakikatnya, hanya berubah penampilan, berubah nama. Subhanallah, di masa-masa jauh setelah Nabi SAW meninggal pun kesyirikan masih terjadi. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah, berarti menuntut setiap muslim dan muslimah, setiap muslim, untuk kewajiban mereka mempelajari tauhid, mempelajari ibadah kepada Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, yang dengannya mereka bisa menegakkan agamanya, bisa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kita masuk dalam penjelasan beliau di dalil berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah wa qul. Berkata musannif rahimahullah, dan firman Allah, qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Katakanlah, berdoalah kalian kepada orang-orang yang kalian sangka, yang kalian inginkan meminta mereka dari selain Allah, sesungguhnya mereka tidak memiliki sekecil apapun, sekecil semut pun, sekecil biji sawi pun di langit ini, dan tidak pula di bumi, mereka tidak memilikinya. wa ma lahum fihi min syirkin, dan mereka pun tidak bersama Allah dalam kepemilikannya. Wa ma lahum minhum min dhahir, dan mereka ini pun bukan penolong atau pembantu Allah dalam mengatur langit dan bumi ini. Ya, dalam mengurusi atau menetapkan pengaturan ya langit dan bumi ini. Seluruhnya yang mengatur adalah Allah. Naam. Allah lah yang memerintahkan para malaikat untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Seluruhnya yang mengatur adalah Allah. Naam. Wala tanfa'u syafa'atu indahu, dan tidak bermanfaat syafaat itu di sisinya, illa liman adzinal, kecuali bagi yang Allah izinkan. Qala syarih, berkata syarih, qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fil kalami ala hadhil ayat, pada ucapan beliau tentang beberapa ayat ini. Wa qad qafa Allahu al-asbab allati yata'allaqu biha al-musyrikun jami'aha. Sungguh Allah telah memutuskan, telah memutus seluruh sebab-sebab yang kaum musyrikun bergantung kepadanya. Ya, bergantung kepadanya. Kepemilikan. Kepemilikan tersendiri. Kepemilikan bersama. Pembantu atau penolong. Kemudian pemberi syafaat. Seluruhnya telah dibatalkan dan diputus. Fal musyrik innama yattakhidhu ma'budahu lima yahsul lahu minan naf'i. Seorang yang melakukan kesyirikan itu, sesungguhnya dia mengangkat dan menjadikan sesembahannya selain Allah itu karena ada manfaat yang bisa dia peroleh darinya. Wa naf'u la yakunu illa mimman fihi haslah min hadhihi al-arba'. Dan sebuah manfaat itu tidak akan ada, tidak akan bisa diberikan kecuali dari seseorang yang padanya ada salah satu dari empat perkara tersebut, dari empat hal itu, ya, salah satu. Kalau dia tergolong di salah satu itu, maka dia bisa memberikan manfaat bagi orang yang meminta kepadanya. Imma malikun, yang pertama, apakah dia sebagai pemilik? Ya, dia sebagai pemilik, ada yang datang kepadanya meminta, karena dia pemiliknya, dia bisa memberikan apa yang diminta, karena itu milik dia. Lima yuridu abidahu minhu, apakah dia sebagai pemilik terhadap apa yang diminta oleh orang yang menyembahnya? Fa in lam yakun malikan kana syarikan lil malik. Sekarang kalau dia sebagai pemilik, maka Allah telah nafikan dalam ayat tadi, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Mereka itu yang disembah selain Allah itu tidak memiliki sekecil apapun di langit dan di bumi. Bukan mereka pemiliknya. Ini yang pertama. Fa in lam yakun malikan kana syarikan lil malik. Kalau dia bukan sebagai pemilik tunggal, maka boleh jadi dia sebagai seorang syarik, pemilik secara bersama. Ya. Nah. Barang yang dimiliki bersama. Ya. Sementara dalam ayat ini Allah juga sudah menafikan, wa ma lahum fihi min syirkin, dan mereka pun bukan sebagai pemilik bersama Allah. Fa in lam yakun syarikan lahu kana mu'inan lahu wa dhahiran. Kalau dia bukan sebagai pemiliknya yang ikut serta dalam memilikinya, maka dia sebagai yang ketiga, dia sebagai pembantu, dia sebagai penolong terhadap pemiliknya dalam mengatur atau mengurusinya. Ya. Naam. Fa in lam yakun, dan dalam ayat ini pun Allah sudah subhanahu wa taala sudah membantah, menafikan. Wa ma lahu minhum min dhahir. Mereka pun bukan penolong Allah. Ya, dalam penciptaan, dalam pembuatan apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi tadi. Mereka tidak membantu Allah dalam menciptakannya. Allah bersendiri dalam menciptakannya. Fa in lam yakun mu'inan wala zahiran, kalau dia bukan sebagai pembantu atau penolong Allah dalam menciptakannya sehingga dia bisa memberikan, kalau ada orang minta, kana syafi'an indahu, maka dia sebagai pemberi syafaat. Seorang yang bisa memberi syafaat, dia bisa memberikan, ya, katakanlah misalnya seperti yang sudah dicontohkan, dia kerabat, mungkin dia katakanlah abi dari pemilik toko misalkan, ya, ada seorang yang datang mau meminta sesuatu, ya, nah, maka si abi tadi bisa mengatakan kepada anaknya, nak, itu ada orang minta, kasihkan saja. Nah, bantu dia, penuhi kebutuhannya, sudah kamu kasih saja. Si pemilik ini bisa memberikan apa yang diminta oleh orang tadi karena sebab syafaat dari ayahnya. Ayahnya yang beri syafaat, ya. Nah, karena dia enggak enak, malu dengan ayahnya kalau tidak diberi, ya. Nah, maka dia kasih. Di ayat ini Allah telah nafikan itu pula dari mereka. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Tidak bermanfaat syafaat itu di sisinya kecuali bagi siapa yang Allah izinkan. Fanafallahu fanafa subhanahu al-maratib al-arba' nafyan murattaban muntaqilan min al-a'la ila al-adna. Allah subhanahu wa ta'ala telah menafikan empat tingkatan tersebut dengan bentuk penafian yang berurutan, dimulai dari yang tertinggi hingga terendah. Fanafal mulka wasyirka wal mudhaharata wasyafa'ata allati yatlubuha al musyrik. Allah telah nafikan kepemilikan tunggal. Allah telah nafikan keikutsertaan dalam kepemilikan. Allah telah menafikan menolong atau pembantu atau penolong Allah dalam menciptakannya. Dan Allah juga telah menafikan syafaat yang telah diminta oleh orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Wa atsbata syafa'ata la nasiba fiha li musyrik, dan Allah telah tetapkan syafaat itu tidak ada bagiannya untuk seorang yang melakukan kesyirikan. Wa hiya syafa'atu bi idznih, dan itu syafaat dengan izin Allah. Fakafa bihadhil ayah nuran wa burhanan wa tajridan litauhid wa qat'an li usuli syirki wa mawadihi liman aqalaha. Maka cukuplah ayat ini sebagai cahaya penerang, memutnikan tauhid dan memutus dasar-dasar kesyirikan dan sarana-sarananya bagi orang yang memahami Al-Quran tersebut, bagi orang yang mau memahami ayat itu. Wal Quranu mamlu'un min amsalihha wa nadha'iriha, dan Al-Quran itu penuh dengan yang semisal ini. Walakin aktsarun nas la yash'urun bidukhulil waqi'i tahtahu, tetapi mayoritas manusia mereka tidak menyangka, tidak merasa, mayoritas manusia mereka tidak merasa bahwa ternyata mereka telah masuk, terjatuh ke dalam ayat tersebut, terhadap pelarangan ayat itu. Watadhammunihi lahu, mereka tidak merasa bahwa mereka telah termasuk, telah jatuh ke dalam kandungan pelarangan dalam ayat itu. Wa yadhunnunaha fi naw'in, mereka menyangka ayat itu terkait pada jenis yang lain. Ya, kalau dikatakan itu terlarang, itu seperti perbuatannya orang-orang musyrik dahulu yang meminta kepada Latta, kepada Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya, kepada Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Coba apa jawab dia? Dia akan menjawab, "Oh Allah, itu lain, beda." Lain bahasa Balikpapan ya. Nah, berbeda. Kalau mereka itu nyembahnya patung, kata dia. Kalau kami ini menyembah Allah, bukan kesyirikan. Kami, kata dia, hanya ingin memuliakan orang soleh, meminta syafaatnya datang ke kuburnya. Nah, seterusnya. Mereka tidak memahami hakikatnya. Itulah hakikat kesyirikan yang dahulu telah dilakukan oleh kaum musyrikun. Nah, meminta kepada orang-orang yang dianggap soleh, yang penjelmaannya, yang pengungkapannya itu berhala atau patung. Itu hanya ungkapan, bukan patung itu yang menjadi sarananya atau tujuan intinya. Kata mereka di dalam Al-Quran, Allah firmankan, mana'buduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini tidak menyembah, tidak beribadah kepada mereka, kecuali hanya agar supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi intinya, kata orang-orang musyrik dahulu, penyembahan mereka kepada berhala itu untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi tujuan intinya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan patung. Patung itu sarana saja. Patung itu hanya wasilah menurut keyakinan mereka. Sama persis seperti yang dilakukan di masa ini. Inilah yang beliau sebutkan. Wa yadhunnuna fi naw'in, mereka menyangka hal itu di jenis yang lain, bukan termasuk dalam amalan mereka. Wa qaumin qad khalau min qablu wa lam yu'aqibu waridan, dan kaum telah berlalu sebelumnya dan mereka tidak menyelisihi pewarisnya. Nah, artinya mereka menyangka mereka itu kaum yang mengikuti apa yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya, ya. Wa hadha huwa alladhi yahulu bainal qalbi wa baina fahmil Qur'an. Inilah perkara yang mencegah antara kalbu dengan memahami Al-Quran, menghalangi. Nah, tidak bisa dia memahami Al-Quran karena yang ada di matanya adalah taklid. Dia mengikuti apa yang telah diwariskan menurut dia dari generasi-generasi sebelumnya. Inna, kata dia yang Allah firmankan dalam Al-Quran, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami telah mendapati ayah-ayah kami, kakek moyang kami telah berada di sebuah amalan, di atas sebuah agama, dan kami ini hanya mengikuti, melanjutkan apa yang telah mereka amalkan. Kami hanya mengikuti amalan mereka. Inilah yang akan menghalangi kalbu itu dari memahami ayat-ayat Al-Quran. Wala amrullah, in kana ulaika qad khalau faqad warithahum man huwa mithluhum aw syarrun minhum aw dunahum. Wala amrullah, demi Allah, apabila mereka ini telah berlalu, telah hilang generasi yang lalu itu, maka sungguh mereka telah mewarisi orang-orang yang semisal mereka, atau orang-orang yang lebih buruk dari mereka, atau di bawahnya tingkatan keburukan itu dari mereka. Wa tanawulul Qur'ani lahum katanawulihi liulaik, dan Al-Qur'an itu mencakup mereka seluruhnya, sama seperti Al-Qur'an itu mencakup mereka yang sebelumnya. Penjelasan berikutnya insyaallah akan kita pelajari di kesempatan berikutnya biidznillah. Wallahu taala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan berikan manfaat apa yang kita kaji. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.